sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan Kitabul Adat, kitab tentang kebiasaan-kebiasaan, dan akan masuk pada fasal yang baru, faslun, fasal fi ahwali man yukhalitul umara'a wal ummala adh-dhalamata, tentang keadaan-keadaan, kondisi-kondisi orang yang bergaul bersama dengan para pemerintah dan pegawai-pegawai negara yang zalim. Di dalam fasal ini, penulis akan menjelaskan kepada kita kondisi seseorang yang datang dan bergaul bersama dengan pemerintah atau penguasa yang zalim. Dicatat di situ zalimnya, jangan pemerintahnya saja ya, di belakangnya ada zalim ya, supaya tidak salah menerapkan. Jangan sampai kajian kita ini ya, datang ke kajian, pulang kajian nanti dia terapkan sama semua jenis pemerintah ya, tanpa melihat apakah dia baik atau buruk, orangnya adil ataukah zalim, dipukul rata semua ya. Nah, di sini dicatat zalimnya ya, karena orang kadang ya sering, bukan lagi kadang, sering ya, orang salah fokus ya. Taib, kata penulis, i'lam annalaka ma'al umara'i wal ummali adh-dhalamati thalathata ahwalin. Yang bawa kitab, thalathata isimnya anna ya. Ketahuilah bahwa Anda memiliki bersama para pemerintah dan para pekerja negara yang zalim tiga keadaan. Ya, jadi ada tiga keadaannya. Artinya ketika seorang masuk atau bergaul bersama dengan ya para penguasa yang zalim ini, maka di sana ada tiga keadaan. Seseorang tidak akan lepas dari tiga keadaan ini. Yang pertama, al-halatul ula, kondisi yang pertama, antadakula alaihim wahya syarruha. Kondisi yang pertama, engkau masuk menemui mereka. Ya. Sedangkan ini adalah kondisi yang paling buruk. Ya. Jadi sudah tahu orangnya zalim, orangnya suka memeras manusia, merampasi barangnya manusia, membunuh manusia, rakyatnya. Ya. Kemudian seseorang masuk ya. Ini kondisi yang pertama. Faqad ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man ata abwaba salatini uftutina. Barang siapa yang mendatangi pintu-pintu sultan, penguasa. Artinya penguasa yang zalim. Maka pasti dia akan terfitnah. Fitnah. Ya. Itu bahasa Arab ya, bukan maknanya di sini terfitnah bahasa Indonesia ya. Terfitnah maksudnya di sini akan terkena ujian ya, cobaan. Iya. Ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah orang yang masuk dan bergaul bersama dengan pemerintah yang zalim. Mungkin awalnya dia mustaqim, orangnya istiqamah di atas kebenaran, di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah, tapi kalau dia lama bergaul, lambat laun akan berubah. Ya. Yeah. Minimal, dia tidak mengingkari kemungkaran yang dia lakukan. Tugas kita sebagai seorang Muslim, kalau kita melihat adanya kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang di depan mata kita, siapapun dia, maka ada tugas bagi kita untuk melakukan taghyirul munkar, mengubah kemungkaran ini. Ya, mengingkari kemungkaran ini, entah dengan tangan kita, ya, yakni kekuasaan kita, ataukah dengan ucapan ya, nasihat kita, pengingkaran kita dengan lisan, ataukah minimal dengan hati kita jengkel melihat kemungkaran tersebut. Dan ini kata Nabi SAW, wadhalika ad'aful iman. Itulah keimanan yang paling rendah. Tapi kata Nabi SAW di dalam hadis ini, bahwa barang siapa yang mendatangi pintu sultan, penguasa, dalam apanya riwayat yang lain dikatakan, ya, man lazima as-sultan, barang siapa yang melazimi seorang penguasa. Melazimi itu artinya melengket, selalu dia bersama. Melazimi artinya selalu sama-sama. Ya, banyak waktunya bersama dengan sultan ini. Uftutina, maka pasti dia akan terfitnah. Ya, tertimpa ujian, musibah dalam agamanya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita supaya orang itu ketika melihat ada penguasa yang zalim, kejam, ya, maka hendaknya dia menjaga diri darinya, karena pergaulan bersama dengan pemerintah yang zalim seperti ini akan memberikan pengaruh buruk, ya, dalam kehidupannya. Cepat atau lambat pasti dia akan mendapatkan keburukan. Ya. Hadis yang ada di depan kita ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-2859, Tirmidzi dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-2256, An-Nasa'i dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-4320. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengingatkan kita bahwa barang siapa yang melazimi ya pemimpin, ya penguasa yang zalim, maka lambat laun nanti dia akan terfitnah. Terfitnah agamanya. Ya, tertimpa musibah dalam urusan agamanya. Ya. Mungkin dia akan ikut menjadi orang yang zalim. Mungkin dia akan mendukung kezaliman, atau minimal dia membiarkan kezaliman tersebut tanpa ada pengingkaran sedikit pun darinya, karena dia sudah terbiasa dengan kedzaliman. Orang kalau terbiasa dengan sesuatu, nanti dia akan akan ikut melakukannya. Minimal akan membiarkan kemungkaran tersebut. Oleh karena itu di dalam hadis yang berikutnya dikatakan di sini, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sadada 'abdun minas sultani kurban illa sadada minallahi bu'dan." Tidaklah seorang hamba bertambah kedekatannya dengan seorang penguasa, yakni penguasa zalim, kecuali akan bertambah jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali akan bertambah jauhnya dia dari Allah. Ini ancaman ya bagi orang yang berusaha mendekat, berusaha akrab bersama dengan penguasa-penguasa yang zalim, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-2860, Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad pada jilid 3 halaman 440. Dan hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, karena di dalamnya ada seorang rawi yang mubaham, rawi yang tidak disebutkan namanya atau identitasnya secara jelas. Cuma dalam sanadnya dikatakan Al-Ansari, rajulun minal ansar, seorang laki-laki dari kalangan ansar. Ini namanya mubaham, tidak disebut namanya. Tapi tidak juga disembunyikan secara penuh. Ada sedikit identitasnya, tapi kurang jelas. Al-Ansari, seorang dari kalangan Ansar. Ini kan kurang jelas ya, siapa dia? Orang-orang Ansar banyak. Maka ini namanya mubaham. Kalau sesuatu itu mubaham pada selain sahabat, maka ini akan menjadi sebab hadis itu dhaif. Kalau mubahamnya pada seorang sahabat, maka ini tidak membahayakan hadis tersebut. Karena sepakat ahlul hadis bahwasanya semua sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang udul, orang-orang yang baik, istiqomah. Sepakat ahlul hadis. Jadi semua sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia-manusia pilihan. Tidak ada dikenal di kalangan mereka orang yang suka berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau misalnya dia mengarang-arang atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada di antara mereka yang berani melakukan seperti itu. Ini merupakan pujian bagi para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka ini adalah generasi yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang terbaik. Tidak akan datang generasi yang terbaik melebihi mereka, yakni para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada satu generasi menyamai apalagi melebihi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mereka adalah manusia yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan ada generasi yang lebih baik daripada para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masanya sahabatnya pada masa itu, kecuali masa generasi yang terbaik itu. Tidak akan menempatkan menghidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali pada generasi yang terbaik tersebut. Andaikan ada. Ya. Baik. Kembali bahwasanya di dalam hadis ini, walaupun hadisnya dhaif, ya, lemah, tapi kandungan maknanya lurus, bahwasanya seorang yang dekat, ya, dengan seorang penguasa yang zalim, lambat laun nanti dia juga akan terjangkit dengan panenya kezaliman penguasa tersebut. Dan seorang kalau sudah terjangkiti penyakit kezaliman ini, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu otomatis. Ya. Karena Allah tidak mungkin dekatkan dia, orang yang zalim ini, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini dua hadis yang dibawakan oleh penulis untuk menunjukkan kepada kita tentang kondisi yang pertama ini. Kemudian di sana ada hadis yang lain. Di sini saya nukilkan dari riwayat Tirmidzi di dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tersebut, "Faman dakhala alaihim." Barang siapa yang masuk menemui mereka, yakni para penguasa yang zalim, "Fasaddaqahum bikadzibihim." Lalu dia membenarkan mereka dalam kedustaan mereka. Perhatikan ya, membenarkan mereka dalam kedustaan mereka. Kedustaannya para penguasa yang zalim ini. Ya. Wa'anahum 'ala dzulmihim. Yang kedua, dan dia menolong mereka di atas kedzalimannya. Falaisa minni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini bukan termasuk dariku. Bukan termasuk dari pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia. Dia adalah seorang yang zalim, seorang yang fasik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan ya peringatan, tambih, peringatan yang keras di dalam hadis ini, bahwa seorang yang masuk menemui seorang ya para penguasa yang zalim, ya dekat bersama dengan mereka, bermuamalah, menjadi apanya pengawal-pengawalnya, pembantu-pembantunya di atas kedzalimannya. Ketika seorang penguasa ya mengucapkan kalimat-kalimat yang batil, dia dukung kebatilannya. Dia membuat program-program yang batil, dia dukung program kebatilannya tersebut. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa minni." Dia bukan termasuk dariku. Ya. Oleh karena itu, seorang muslim ketika menemui kondisi yang seperti ini, itu harus menjaga dirinya dari dekat-dekat dengan apanya penguasa yang zalim seperti ini. Ya. Oleh karena itu para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in dan tabi' tabi'in, pada masa mereka ketika memerintah di tengah mereka para khalifah yang zalim, mereka tidak berani untuk menjadi hakim, ya. Padahal mereka kadang diperintah, diminta menjadi hakim. Ya. Pengadilan ya, syariat Islam ya, di mahkamah syariah. Mereka menolak. Ya. Mau dikasih gaji, mau dikasih tunjangan, mereka enggak mau. Ya, kenapa? Takut terfitnah dengan ya, penguasa-penguasa yang zalim ini. Bahkan ada di antara para ulama kita dari kalangan salaf, ya, dipenjara, disiksa oleh penguasa yang ada pada masanya karena dia tidak mau menerima bantuan dari penguasa tersebut. Karena merasa dilecehkan, tidak diterima, ya. Ulama ini tidak mau menerima uang dari ya, gaji dari penguasa tersebut. Akhirnya penguasa ini sekalian dia jebloskan, ya, ulama ini, kasihannya, dalam penjara. Tapi mereka sabar. Ya. Mereka sabar. Taib. Setelah penulis membawakan dua hadis, iya. Berikutnya beliau membawakan sebuah atsar dari sahabat yang mulia, sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada beliau. Katanya, iyyakum wa mawaqifal fitani. Waspadalah kalian dari kondisi-kondisi fitnah. Fakila wa ma mawaqiful fitani. Kemudian beliau ditanya, apa kondisi-kondisi fitnah itu? Qala abwabul umara'i. Kata beliau, dia adalah pintu-pintu para pemerintah, yakni pemerintah yang zalim. Yadkhulu ahadukum 'alal amiri fayusaddiquhu bil kadhib. Salah seorang di antara kalian akan masuk menemui seorang amir, seorang pemimpin negara. Apakah dia presiden ataukah di bawahnya lagi gubernur, ya. Itu amir. Bukan amir gadungan, ya. Amirnya LDI bukan, ya. Kalau itu bukan amir, itu namanya amir gadungan, ya. Namanya amir, itu ada syaratnya. Pertama, dibaiat oleh seluruh masyarakat, misalnya di Indonesia. Ya, diangkat sebagai pemimpin di antar mereka. Walaupun ya, pengangkatannya misalnya dengan cara yang tidak syar'i, tapi kalau sudah diakui oleh orang-orangnya di negara kita ini sebagai penguasa misalnya, sudah resmi dia. Kemudian syarat yang kedua, penguasa ini punya syaukah, punya padanya kekuatan. Apakah kekuatan berupa tentara, ya, logistik, ya, apa saja yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin dalam mengatur suatu wilayah, dia punya kekuasaan tersebut, ya, kekuatan tersebut, maka dia adalah amir. Ya. Kemudian yang ketiga, dia memiliki wilayah. Punya wilayah, punya daerah. Jelas, ya. Teritorialnya jelas. Ya. Adapun amir-amir gadungan ini, jangankan ya skala ya negara atau provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan saja mungkin tidak, mereka tidak punya. Ini tiga syarat yang disebutkan oleh para ulama kita. Seorang itu dikatakan amir syar'i. Ya, selain tentunya ada apanya, agamanya dilihat, muslim, ya. Ya. Nah, ini orang-orang yang dibaiat jadi amir, ya. Amir LDII atau amir apalah begitu, ya. Organisasi-organisasi yang ada itu bukan amir yang syar'i. Itu amir bid'ah. Ya. Tidak boleh dibaiat. Ya, tidak boleh ditaati dan didengar sebagaimana kita mendengar dan patuh kepada amir yang syar'i. Ya. Ini perlu dipahami, ya. Taib. Jadi kata sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, pintu-pintu apa kondisi-kondisi fitnah itu adalah pintu-pintu para ya umara, para penguasa, yakni penguasa yang zalim. Salah seorang di antara kalian masuk menemui amir tersebut, fayusaddiquhu bil kadhib, lalu dia benarkan amir itu dalam kedustaannya, wa yaqulu ma laisa fihi, dan dia ucapkan sesuatu yang tidak ada padanya. Artinya dia puji, angkat-angkat, masyaallah, ya, begini begini, ya, orangnya baik, orangnya soleh, orangnya, padahal jelas semua orang tahu bahwa dia adalah seorang yang zalim. Ya. Ini kata sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya, kondisi-kondisi fitnah. Ya. Artinya seorang itu akan terhadapkan dengan fitnah, ya, ujian dalam agamanya, cobaan, ya, keburukan pada agamanya ketika dia mendekat kepada penguasa yang zalim seperti ini. Kemudian kedekatannya tidak memberikan pengaruh kepada sultan yang zalim ini, penguasa yang zalim ini, bahkan dia mendapatkan pengaruh buruk. Ini harus menjadi, ya, manhaj kita di dalam bergaul, bahwasanya ketika kita bergaul, ya, pergaulan kita tidak memberikan efek, ya, positif, pengaruh positif pada kawan kita bergaul, ya, teman kita bergaul, maka hendaknya kita menjauh dari orang tersebut atau minimal jaga batas. Kalau kita tidak bisa memberikan pengaruh baik, ya, apalagi kalau kita yang mendapatkan, ya, dampak buruk. Justru kita yang dulunya istiqomah, kemudian perlahan-lahan keistiqomahan kita luntur. Nah, ini kalau kita bergaul, ya, hati-hati dalam bergaul, ya, dalam kehidupan dunia ini, karena pergaulan itu akan memberikan, ya, pengaruh yang buruk dalam urusan, ya, agama kita, akhirat kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengingatkan kita supaya kita ini dalam bergaul, ya, mencari teman itu berhati-hati. Ya. Kita berhati-hati. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u, ya, ma'a man ahab." Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau orang yang kita cintai adalah penguasa yang zalim, nanti kita akan dibangkitkan bersama dengan penguasa yang zalim ini. Ya. Kalau dia orangnya baik, soleh, ya, insyaallah kita akan dibangkitkan bersama dengan penguasa yang soleh ini. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Tirmidzi, dalam sunannya, dan juga Abu Daud dalam sunannya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Seorang itu akan berada di atas agama, ya, teman dekatnya. Ya. Dijelaskan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Syamsul Haq Al-Azim Abadi, maksudnya dengan agama temannya di situ adalah, ya, sifat dan kebiasaan temannya. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Oleh karena itu hendaknya seorang di antara kalian memperhatikan siapa orang yang dia jadikan sebagai teman dekat. Ya. Jadi ingat, kalau kita berteman, perhatikan apakah pertemanan kita ini membawa kebaikan, pengaruh bagi teman kita tersebut, ya, atau tidak. Apakah pertemanan kita dengan dia justru akan memberikan dampak buruk? Kalau memberikan dampak buruk, ya, maka hendaknya Anda menjaga batas. Paham, ya? Ini kadang orang tidak sadar, ya, ada perubahan pada dirinya karena adanya pertemanan. Ya? Adanya pertemanan. Jadi jangan kita sembarang berteman. Ya, seorang itu akan terbiasa dengan kebiasaan temannya. Baik. Kemudian kata penulis di sini, wa qala ba'dul umara'i li ba'dhi suhadi. Sebagian di antara umara, pemerintah, yakni pada masa itu atau sebelumnya, berkata kepada sebagian orang-orang yang suhud. Orang suhud itu, suhud adalah apanya, tarku mala yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu dari dunia ini yang tidak bermanfaat di akhirat. Kalau ada sesuatu dari dunia kita ini tidak mendatangkan pahala kemudian kita tinggalkan, itu namanya zuhud. Ya. Jadi orang yang zuhud selalu memikirkan apa yang dia dapatkan di akhirat. Ada pahalanya atau tidak? Kalau tidak ada pahalanya, dia tinggalkan. Nah, ini katanya ada sebagian di antara umara pernah berkata kepada sebagian dari orang-orang yang suhud ini, ala ta'tina, kenapa katanya kamu ini tidak datang kepada kami? Faqala, jawabannya orang ini, orang yang suhud ini, akhafu in adnaitani fatantani. Saya khawatir katanya kalau engkau ya mendekati aku, maka engkau akan memfitnah saya. Memfitnah artinya memberikan ujian, cobaan, bala. Ya. Minimal ya menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkannya dari ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in aqsaitani harimtani. Dan kalau engkau menjauhkan aku, maka pasti engkau akan menghalangi aku. Yakni menghalangi dari hakku. Wa laisa fi yadika ma uridu. Sementara itu tidak ada sesuatu yang aku inginkan di tanganmu. Artinya saya tidak punya kepentingan pada Anda. Buat apa saya datang? Ya. Saya juga tidak punya kepentingan. Ya. Kalau saya datang kepada Anda dan Anda dekatkan saya kepada diri Anda, Anda angkat saya jadi pejabat begini dan begini, ini saya khawatir Anda akan memberikan bala pada diri saya. Dan kalau saya datang pun kepada Anda karena ada sesuatu yang tidak Anda senangi dari diri saya, karena saya berikan nasihat kepada Anda tidak senang, ya, kemudian hasilnya Anda menjauhkan diri saya pun juga mendapatkan musibah dari sisi itu. Kamu akan halangi saya dari hak-hak saya. Insyaallah ya. Katanya saya datang muskilah. Dua sisi saya bermasalah. Saya dekat dengan Anda, masalah. Saya juga tidak dekat dengan Anda, tidak menuruti kemauannya Anda, bermasalah juga. Lebih baik saya tidak datang. Ya? Lagian juga saya tidak punya hajat kepada Anda. Ya, saya punya harta, saya punya pekerjaan untuk menghidupi diri saya. Makanya saya tidak pernah datang. Ya. Masya Allah ya, bagus jawabannya. Baik. Wala fi yadi ma akhafuka alai. Dan tidak pula di tanganku ada sesuatu yang aku khawatirkan atasnya. Ya. Ya. Tidak ada masalah pada diri saya juga, tidak ada masalah ya. Ya. Saya tidak punya kaitan dengan Anda. Ya. Baik. Wa innama ataka man ataka liyastagniya bika amman siwaka. Hanyalah datang kepada Anda wahai penguasa ya, orang yang datang kepada Anda agar dia merasa cukup dengan Anda dari orang selain Anda. Artinya dia punya hajat. Dia mau jadi pejabat, mau jadi pembantu Anda, penolong Anda di atas ya, kedzaliman Anda, kefasikan Anda ya. Itu urusan dia. Dan ini adalah orang yang hina. Ya. Karena dia tidak merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang halal. Ya. Disuruh dia mencari dari cara-cara, dari jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ya. Adapun saya tidak mau. Kemudian kata orang ini, wa qad istagnaitu anka biman agnaka anni, dan sungguh saya ya merasa cukup dari Anda dengan keberadaan orang yang ya Allah cukupkan engkau dari aku. Ya. Artinya dengan keberadaannya orang-orang yang datang itu ya sudah mewakili saya, sudah biar dia jadi korban. Saya ini tidak perlu datang. Saya tidak mau jadi korban bersama dengan mereka. Ya. Nah, ini jawaban yang masya Allah ya, didasari dengan ilmu ya, didasari oleh sifat wara' ya, kehati-hatian. Ya. Ya, katakan saya tidak punya hajat untuk datang kepada Anda. Saya ini takut. Saya ingin menjaga agama saya. Saya tidak ingin mengorbankannya datang kepada Anda. Ya, saya khawatir nanti kalau Anda dekatkan saya ikut menjadi orang-orang yang zalim. Kalau saya nasihati Anda juga, Anda tidak terima nasihat saya, akhirnya Anda menjauhkan saya, membenci saya, memboikot saya, akhirnya saya juga rugi. Hak saya tidak bisa terpenuhi. Ya. Ini sikap yang lurus ya dari seorang yang zuhud. Cuma tidak disebutkan di sini siapa orangnya ya, sebagian dari orang-orang yang zuhud katanya ya. Insyaallah ya, jazakumullahu khairan. Fa hadhihi al-atharu tubayyinu karahiyata mukhalatati as-salatini. Inilah katanya athar-athar yang menjelaskan dibencinya bergaul bersama dengan ya sultan-sultan ya, penguasa-penguasa yang zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang berada dalam pihak ya kebatilan dia dukung. Orang yang punya hak tidak diberikan haknya, justru diberikan kepada orang yang tidak berhak. Itu namanya zalim. Ya. Termasuk kezaliman adalah kesyirikan, bid'ah dan semua bentuk kemaksiatan. Itu adalah kezaliman. Seorang itu dibenci ya, dekat-dekat ya. Nah, kita heran di zaman ini, paham ya? Kadang dia mengetahui bahwasanya di negaranya, di negerinya ada penguasa-penguasa yang zalim. Apakah dia adalah raja atau presiden ataukah gubernur? Disuruh dia mencari kedekatan kepada penguasa yang seperti ini, berlomba-lomba. Bahkan kadang menyikut saudaranya supaya dia bisa dekat dengan penguasa yang seperti ini. Padahal ya, para salafus saleh dahulu justru mereka takut. Takut terseret ke dalam neraka bersama dengan penguasa-penguasa yang zalim seperti ini. Iya. Baik. Diadani dulu supaya ya. Oh. kita lanjutkan. Kemudian kata penulis di sini, wa aidan fa inna dakhila ala sultani mu'arradun li ayya siyallaha azza wa jalla imma bi fi'lihi au qawlihi au sukuti. Dan juga sungguh orang yang masuk kepada penguasa akan terhadapkan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, yakni penguasa yang zalim ya, imma bi fi'lihi, entah melalui perbuatannya, dengan perbuatannya, au qawlihi, ataukah ucapannya, au sukuti, ataukah diamnya. Jadi kadang kita ya, kalau masuk menemui mereka akan melakukan tiga hal ini ya. Maksiatnya, kedurhakaan kepada Allah dengan sebab ucapan kita di hadapan si penguasa yang zalim ini, ataukah melalui perbuatan kita atau diamnya kita. Ya. Amma al-fi'lu, adapun perbuatan, fa inna dukhula 'alaihim fi ghalibil ahwali yakunu ila amakina maghsubatin. Adapun dari sisi perbuatan, maka sungguh ya, masuk menemui mereka pada golibnya, pada kebanyakannya apa keadaan tersebut, masuk kepada apanya, tempat-tempat yang dirampas, artinya diambil secara zalim. Ya. Walau furidu annahu fi maudhi'in ghairi maksubin, andaikan pun ya, ditetapkan, dianggap bahwasanya hal itu ya, masuknya seseorang pada penguasa yang zalim pada tempat yang tidak dirampas. Ya. Fa fil ghalibi yakunu ma tahtahu aw ma yudilluhu min khaymatin aw nahwihima min malihi al-harami. Maka pada golibnya, pada dominannya, menurut dominannya ya, apa yang ada di bawahnya atau apa yang menaunginya ya, di bawahnya maksudnya tikarnya, alasnya, permadaninya ya, atau apa yang menaunginya berupa kemah ya, tenda ya, atau rumah atau sejenisnya, itu berasal dari harta yang haram. Berasal dari harta yang haram. Ya. Wal intifa'u bidzalika haramun. Sementara mengambil manfaat pada hal tersebut, sesuatu yang haram, itu adalah haram. Itu adalah haram. Walau furidu dzalika halalan, farubbama yaqa'u fi ghairihi minal mahdhurati. Andaikan ditetapkan ya, hal itu, barang-barang itu halal, maka terkadang seseorang akan terjerumus pada perkara yang lainnya dari perkara-perkara yang apa namanya mahdhurat, yang terlarang. Ya. Imma ayasjudalah. Entah dia akan bersujud kepadanya. Au yatamassalu lahu qa'iman. Ataukah dia berdiri apanya menghadap kepadanya sebagai penghormatan kepadanya. Ya. Artinya seorang muslim itu tidak boleh ya sebenarnya, seorang itu ketika ada orang datang ya, penguasa itu datang Setiap dia datang, setiap dia bertemu dengannya, orang ini berdiri, ya, memuliakan, menghormati orang itu. Ya, itu tidak boleh. Misalnya seperti yang dilakukan di sekolah, ya. Ya, siswa-siswa di sekolah diajari masuk, setiap gurunya masuk, ya, berdiri, siap, berdiri, ya, beri salam. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya itu melarang, ya, hal yang seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya, kalau beliau datang, para sahabat tidak ada yang berdiri. Kalau mereka dalam keadaan duduk, mereka tetap duduk. Kalau di antara mereka yang berdiri, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kalau melihat mereka berdiri di hadapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ini yang apa namanya, satu di antara perkara yang kadang tidak disadari oleh sebagian orang. Ya. Taib, wayakhdimahu ataukah dia melayaninya, wayatawadu'ulah, merendah diri kepadanya, tawadu kepadanya, bisabawi walayatihi allatihiya alatu dhulmi, dia tawadu kepada si dhalim, penguasa dhalim ini, dengan sebab kekuasaannya yang merupakan alat kedhalimannya. Merupakan alat kedzalimannya. Baik. Wat tawadhu'u lidzalimi ma'siyatun, sementara tawadhu' katanya kepada orang yang zalim itu adalah maksiat. Ya. Maksiatnya. Bal man tawadhu'a ligoniyin li ajli ginahu la limanan akhar yaqtadi tawadhu'a. Barang siapa yang bertawadu kepada orang yang kaya karena gara-gara kekayaannya, bukan karena makna yang lain, yang memang mengharuskan adanya tawadu, zahaba thulutsa dini, katanya akan hilang, ya, 2/3 dari agamanya. Fa kaifa idza tawadu'a lidzalimi, bagaimana lagi kalau dia tawadu kepada orang yang zalim. Ya, paham, ya? Ada penguasa yang zalim, ya, sedikit bicara, oh iya, iya, iya terus, ya, ya, walaupun itu salah, iya karaing, ya, itu tidak boleh, ya, ya, iya, iya terus, ya, tidak berani dia menyanggah, ya, kata penulis, orang yang merendah seperti ini, ya, tawadu seperti ini, katanya ini tawadu yang keliru. Ya, ini bukan tawadu sebenarnya, tapi adalah kehinaan. Ya. Ini tidak boleh orang iya-iya sembarangan, ya. Nah, ini bahayanya kalau kita masuk, ya, kepada penguasa-penguasa yang zalim, karena kita takut, ya, dari tekanan-tekanannya. Mungkin kita dipukul, mungkin dibunuh. Kalau tidak iya-iya, ya, nah, jangan masuk penguasa yang seperti ini. Tapi kalau masih, ya, penguasa kita masih mau mendengarkan nasihatnya, nah, itu berarti masih bagus. Tapi kalau kita sudah tidak ada suara, kita sedikit bersuara, ya, salah, ya, salah-salah kita nanti yang jadi korban, ya, di, minimal dipenjara, dipukul, ya. Ini musibah. Ya. Wa takbilul yadi lahu ma'siyatun. Mencium tangannya orang yang padanya penguasa yang zalim ini adalah maksiat. Adakan orang, ya, tawadhu, saking tawadhunya, ya, dia cium tangannya penguasa. Karena dia takut. Ya. Takut hilang rezekinya juga, ya. Seakan-akan dia Tuhan ya. Illa ayakuna inda khaufin, kecuali apabila dia berada dalam kondisi takut. Artinya takut ya, mengancam nyawanya. Karena ada juga takut ya, semuanya takut yang mengadakan apa diadakan saja ya. Ya, dia cuma takut, tapi ya dia belum pernah melihat ada orang kalau dia bicara, dia nasihati penguasanya ya, dia akan dibunuh atau dia apa ya, disiksa. Cuma ada perasaan khawatir saja. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Tapi kalau sudah terkenal ya kezalimannya, setiap ada orang yang bicara di depannya, maka pasti dia akan disiksa. Nah, itu ya darurat namanya kita apa nih, bersikap dalam kondisi tersebut. Ya, makanya para ulama tidak mau masuk penguasa, menemui penguasa yang seperti ini. Karena bahaya. Ya. Baik. Auli imamin adilin, ataukah kepada seorang pemimpin yang adil. Kecuali katanya juga di sini kepada pemimpin yang adil. Artinya dia menurut penulis ya, dia cium tangannya sebagai bentuk ya pemuliaan bagi pemimpinnya, itu katanya boleh. Wallahu alam ya. Au alimin yastahiqu dzalik. Ataukah kepada seorang alim, yang seorang yang berilmu ya, yang berhak untuk mendapatkan hal itu. Artinya berhak dia memang dicium tangannya. Guru kita misalnya ya. Yang penting hal ini dengan syarat tidak mengantarkan kepada sikap gulu. Misalnya dia yakini ada berkahnya tangan gurunya. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau dia anggap sebagai orang tuanya, dia cium tangannya dan bukan, dia tidak jadikan sebagai kebiasaan ya. Sekali-kali saja, lama tidak ketemu, dia rindu, dia cium tangannya, bahkan dia rangkul ya gurunya. Insya Allah tidak apa-apa ya. Ya. Seperti saya, ada guru ngaji saya yang pertama. Guru saya yang paling berjasa dalam hidup saya, guru ngaji. Saya tidak bisa mengaji ya setelah beliau yang ngajar saya. Sampai hari ini, kalau saya pulang biasa saya ke rumahnya. Ya, kadang sekali-kali kalau saya temui saya cium tangannya. Kenapa? Ya, saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Ibu saya, bapak saya. Ya. Nah, ini sekali-kali insyaallah taala tidak apanya tidak apa-apa ya. Ya, sepanjang juga tidak ada gulu di dalamnya, ya. Tidak menganggap tangannya ada berkahnya, semata-mata karena sayang ya. Sama kita kalau orang Arab mencium dahi gurunya ya, syekhnya, itu boleh. Sebagai bentuk kasih sayang, orang Arab begitu. Kalau kita mungkin di Indonesia cium tangan ya. Iya. Wallahu taala alam bisawab. Fa amma ghairu man dzakarna fala yubahu fi haqqihim illa mujarradus salami. Illa mujarradus salami. Adapun selain orang yang kami sebutkan, maka tidak boleh ya, tidak dibolehkan pada diri mereka kecuali hanya sekedar salam saja. Iya. Orang tua juga masuk di sini. Orang tua ya, orang tua kita boleh juga kita cium tangannya. Iya. Makanya Fatimah radhiyallahu anha itu mencium tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ya, mencium tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumahnya Fatimah. Terkadang, bukan menjadi kebiasaan ya, terkadang ya. Baik, wa ammal qaulu, adapun dari sisi ucapan, fa huwa ayyadu lidzalimi au yusni alaihi au yusaddiquhu fima yaqulu min batilin bi sarihi qauli au bi tahriki ra'sihi au bi istibsharin fi wajhihi. Adapun dari sisi ucapan Artinya dari sisi ucapan orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendatangi penguasa yang zalim, maka seseorang mendoakan kebaikan bagi orang yang zalim. Mendoakan kebaikan bagi orang yang zalim, artinya di depannya. Au yusni alaihi, ataukah dia berikan pujian baginya. Au yusaddiquhu fima yaqul min batilin, ataukah dia membenarkannya dalam perkara yang dia ucapkan berupa kebatilan. Bi sharihi qaulihi, dengan ya ucapannya yang tegas. Ya. Jadi kalau kita datang, ya, artinya kita ditakdirkan datang bertemu dengan seorang penguasa yang zalim, ya, tidak boleh kita, ya, suka di depannya, ya, jazakallahu khairan, masya Allah, antum ini baik. Padahal orangnya buruk, ya, ya, orangnya buruk, ya. Ini tidak boleh seperti ini. Jazakallahu khairan, masya Allah, proyek-proyek nyantum ini bagus, ya. Padahal proyek-proyek di situ ada korupsinya, ada apanya, ada ininya. Diambil dari harta yang haram. Ya. Itu tidak boleh, ya. Au bi tahriki ra'sihi, ataukah dengan menggerak-gerakkan kepalanya. Ya, iya, kalau kita di sini. Ya. Kalau orang goyang-goyang kepalanya. Ya, ya. Hebat mentong ini, ya. Nah, itu tidak boleh, ya. Atau geleng-geleng kepala. Ya. Hebat mentongi proyeknya bos kah? Ya. Padahal ya proyek apa? Au bistibsarin fi wajhihi, ataukah dengan perasaan gembira pada wajahnya. Dia di depannya nih orang yang zalim, dia gembira. Ya, ketawa-ketawa, ya, senyum-senyum, ya. Padahal apa yang dia lakukan kezaliman. Ya. Au yudhhiru lahu al-hubba wal muwalata wal ishtiyaqa ila liqa'i. Ataukah dia tampakkan kepadanya perasaan cinta. Ya, loyalitas dan kerinduan untuk bertemu dengannya. Wah, lama sekali kita tidak ketemu ini, bos. Ya. Rinduku. Ya. Padahal ini yang dirindukan ini orang zalim, ya. Ya. Suka makan harta yang zalim. Ya. Suka korupsi, ya. Suka mencuri, suka, ya, mendzalimi rakyatnya. Ya. Baik. Kemudian wal hirsa ala tuli baqai, atau dia tampakkan hirsnya, ya, semangatnya untuk, ya, panjang bersamanya. Artinya lama bersama dia. Dia mau duduk-duduk lama-lama. Ya, ngopi dari pagi sampai duhur. Bahkan main catur, main domino, ya. Ada orang begini. Atau misalnya janjian di apa nih, warkop apa nih yang terkenal ini, Punam, ya. Iya. Fa innahu fil ghalibi la yaktasiru ala salami. Sesungguhnya orang yang seperti ini pada ghalibnya, pada dominannya, tidak mencukupkan diri dengan salam. Bal yatakallamu, bahkan dia berbicara, ya, wa ya'du kalamuhu hadhil aqsam, dan ucapannya melampaui, ya, tiga apanya, apa, melampaui jenis-jenis ini. Artinya, ya, bukan hanya sekedar, ya, mengucapkan salam kepadanya, bahkan ucapan-ucapannya sudah berlebihan, ya. Taib. Waqad ja'a fil athari man da'a li dhalimin bitulil baqa'i faqad ahabba ayya'siyallaha. Iya. Barang siapa yang mendoakan bagi orang yang zalim, ya, sungguh katanya telah datang dalam sebuah athar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoakan kebaikan bagi seorang yang zalim, ya, berupa panjangnya apanya al-baqa, panjangnya masa tinggal ya, mungkin masa hidup ya, atau masa tinggal ya, faqad ahabba ayya'siyallaha, maka sungguh dia senang ya untuk memaksiati Allah, mendurhakai Allah. Ya hanya sayang hadis ini ya, katanya di sini hadisnya palsu ya. Ya. Justru ini katanya ucapannya Al-Hasan Al-Basri. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman pada nomor atsar yang ke-9433. Ya, ini katanya bukan ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ucapannya Al-Hasan Al-Basri. Ya. Ini jangan dipahami di sini bahwa kita tidak boleh mendoakan ya penguasa yang zalim, bukan ya, tapi maksudnya di sini kalau kita berjumpa di depannya, jangan cari-cari muka ya, jazakallah khairan ya, masyaallah antum ini baik ya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau di belakangnya kita doakan, apa salahnya? Bahkan orang kafir saja kita doakan ya, doakan hidayah ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Umar hidayah. Sebelum dia masuk ke dalam Islam didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suku Daus, satu suku didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya dalam Sahih Bukhari. Allahumma hdi Dausan, ya Allah berikanlah hidayah bagi suku Daus. Suku Daus suku yang kafir pada masa itu. Apa nak ini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berloyal kepada suku Daus? Ya, cinta kepada suku Daus hanya gara-gara Nabi mendoakan hidayah untuk suku Daus, untuk sahabat Umar di masa jahiliyahnya. Boleh saja ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita dalam perkara ini. Ya, Umar di kala itu sangat ditakuti. Ya, kebenciannya kepada Islam pada masa itu luar biasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa khawatir dengan tindakan-tindakannya Umar, tindakan-tindakannya Abu Jahal. Kedua orang ini dimintakan hidayah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pilihan hidayah itu Allah berikan kepada sahabat siapa? Umar bin Khattab. Maka pernah suatu saat beliau mendengarkan ayat, ya, ayat itu seakan-akan memukul hatinya, menegur ya sahabat Umar. Dari situlah menjadi sebab beliau masuk ke dalam Islam. Paham ya? Sejak beliau masuk ke dalam Islam, para sahabat punya nyali untuk menyatakan keislamannya. Dulu tidak ada yang berani menyatakan keislamannya, kecuali setelah masuknya Umar ke dalam Islam. Ya. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Jam berapa nih? Jam 8 ya. Wala yajusu du'a'uhu lahu illa ayyakula aslahakallahu aw waffaqakallahu aw nahwa dzalika. Dan tidak boleh mendoakan kebaikan bagi penguasa yang zalim seperti ini kecuali sekedar dia doakan aslahakallah, semoga Allah memperbaiki anda, awaffaqakallah, ataukah semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada anda, atau sejenisnya, misalnya ghafarallahu lak, semoga Allah mengampuni dosa anda, ya, atau hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepada anda. Nah, itu yang boleh seperti itu. Ya, adapun doa-doa yang seakan-akan memberikan ya angin segar, dukungan atas kebatilannya, ini tidak boleh. Ya. Baik. Wa amma sukutu, adapun diam, dari sisi diam orang yang masuk menemui pemerintah zalim, sekedar dia masuk ya, misalnya dia diam ya, maka dari sisi diamnya, kata penulis, fahuwa ayyara fi majalisihim minal furusi Al-Harir. Maka dia akan melihat pada majelis-majelis mereka berupa hamparan-hamparan yang terbuat dari sutra. Wa awanil fiddati, bejana-bejana yang terbuat dari perak. Wal malbusil muharrami ala gilmanihim minal harir, ataukah pakaian-pakaian yang diharamkan pada anak-anak mereka yang terbuat dari sutra. Ya. Artinya sutra itu kan haram ya untuk laki-laki. Ya. Itu hanya untuk perempuan saja. Baik. Wa nahwa dzalika, dan sejenis hal itu, fayaskutu, lalu dia diam. Wa kullu man ra'a syai'an min dzalika wa sakata fa huwa syarikun fihi. Nah, setiap orang yang melihat sesuatu dari hal-hal itu dan dia diam, maka dia adalah orang yang bersekutu dalam perkara tersebut. Ya. Wa kadza idza sami'a min kalamihim ma huwa fuhsun wa kadzibun wa syatmun wa idza'un. Demikian pula apabila dia mendengar dari ucapan-ucapannya sesuatu yang merupakan ya fuhsun, perbuat apa, ucapan yang keji, ucapan yang jorok, kotor ya, kadzib ya, dusta, wasyatmun ya, juga apanya, caci makian, wa idaun, hal-hal yang menyakitkan. Fa inna sukuta an dzalika kullihi haramun, maka sesungguhnya mapannya diam dari semua itu adalah perkara yang haram. Adalah perkara yang haram. Li'annahu yajibu alaihi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari. Karena wajib bagi dirinya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Fa in qulta, kalau Anda katakan innahu yakhafu 'ala nafsi. Sungguh dia orang ini katanya takut atas dirinya. Fahuwa ma'adzurun fi sukuti, berarti dia ya diberikan udzur dalam diamnya. Kulna, maka kami katakan, kami jawab, sadaqta, kamu benar. Illa annahu mustagnin ayyu aridu nafsahu lirtikabi ma la yubahu illa bi udri. Hanya saja ya, dia tidak perlu untuk memperhadapkan dirinya dalam melanggar ya, dalam melakukan sesuatu yang tidak dibolehkan kecuali dengan uzur. Ya. Jadi katanya ya, cuma ya, dia tidak perlu memperhadapkan dirinya. Artinya masuk menemui, menjadi sebab antum ya diperhadapkan dengan seperti itu. Buat apa Anda masuk di situ? Ya. Berarti Anda sendiri yang cari resiko. Ya. Baik. Li'annahu law lam yadkhul wa yushahid, karena andaikan dia tidak masuk dan tidak menyaksikan hal-hal itu, lam yajib alaihil amru wan nahyu, maka tidak wajib baginya ya adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, tapi Anda sendiri datang di situ. Anda sudah tahu bahwasanya perbuatannya zalim. Ya, tapi Anda hadir. Nanti Anda sendiri cari resiko. Wa kullu man 'alima bi fasadin fi makanin wa 'alima annahu idza hadara lam yaqdir 'ala isalatihi lam yajus lahu ayyahdura. Nah, setiap orang yang mengetahui tentang suatu kerusakan di suatu tempat dan dia mengerti bahwasanya kalau dia hadir pasti dia tidak bisa menghilangkan ya kerusakan tersebut, maka tidak boleh baginya untuk hadir. Sama kita misalnya diundang walimah pernikahan, ada musik, jangan hadir ya, musik itu haram, musik itu adalah kerusakan. tidak boleh hadir. Ya. Karena kalau dia hadir, pasti dia tidak bisa mengingkari. Tidak bisa menghilangkan kemungkaran itu. Iya. Mungkin ada di antara kita bertanya, bagaimana Ustaz kalau keluarga saya? Biar keluarga, ya. Iya. Keluarga kalau melakukan kemungkaran seperti itu, jangan, ya. Masa kita datang pesta joget-joget? Ya. Datang biduan yang, ya, setengah betis, bahkan di atas lutut. Pakaiannya luar biasa, naudzubillah, ya. Ini sekarang orang sudah terbiasa dengan kemungkaran seperti itu. Ya. Bukan hanya musiknya mungkar, penampilan biduannya juga mungkar. Ya. Baik. Kalau mau kucing-kucingan, ya datang sebelum acara atau datang setelah acara. Iya. Kalau tidak terlalu enak, ya. Adapun datang pada saat mereka, ya, melakukan, ya, kemungkaran tersebut, jangan hadir. Baik. Saya kira demikian, ya. Ini banyak sekali pertanyaan, ya. Atau pertemuan depan, ya, kita bahas, ya, kita jawab. Karena tadi ini tanggung kalau saya tidak selesaikan. Saya kira demikian, ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.